Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabad. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Qala rahimahullah al-hadith al-khamis wal-arba'un wa khamsumi'ah, hadis yang ke-545. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيث فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemuiku suatu hari. Beliau bertanya, apakah kamu memiliki sesuatu untuk bisa dimakan? Maka kami menjawab, tidak punya. Maka Rasulullah bersabda, sungguh kalau begitu aku puasa saja. Kemudian di hari yang lain beliau datang kepada kami. Maka kami pun berkata, kami diberi hadiah makanan hais. Maka Rasulullah bersabda, perlihatkan makanan itu kepadaku. Sungguh sejak pagi aku puasa. Maka Nabi pun memakannya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Haish ta'amun yusna'u minat tamri wal akid was tamin. Tuhullita wa tu'ujjina. Hais itu makanan yang terbuat dari bahan kurma dicampur dengan akid dan samin. Kemudian dicampur dan diadoni. Bikin adonan. Fihi fawaid. Al-faidatul ula. Tabyitun niyyah. Huwa khasun bisawmil wajib. Amma sawmut tatawu, fayasihu biniyatin minal lahar hatta walau ba'da zawal. Mengucapkan niat atau berniat ya, tapi berniat di malam hari, apanya? Berniat di malam hari itu khusus untuk puasa wajib. Adapun puasa sunnah, maka sah niatnya di siang hari, sekalipun setelah zawal, dengan catatan belum makan apapun sebelum sebelumnya, ya. Asalnya, يجوز قطع صوم التطوع إلى أنه يستحب الإتمام. Boleh memutus puasa sunnah, hanya saja disunahkan untuk menyempurnakannya. Jadi kalau puasa sunnah dapat separuh perjalanan kemudian dibatalkan, itu gak apa-apa. Tapi yang sunnah ya sampai selesai. Barakallahu. Sebagaimana Nabi SAW ketika puasa sunnah kemudian menemui Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah berkata bahwa dia diberi hadiah makanan hais, maka Rasulullah memakannya dan membatalkan puasanya. Nah, puasa sunnah. Qala rahimahullah wa ansan ibn Sa'd radhiyallahu ta'ala al hadis sadis wal arba'un wa khamsumiyah hadis ke-546 wa ansan ibn Sa'd radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazadu an-nasu bi khair ma ajal fitra tafaqqun alaihi. Dari Sahal Ibn Sa'd, semoga Allah meridainya, bahwa sungguhnya Rasulullah SAW beliau bersabda, manusia itu akan terus mendapat kebaikan selama mereka menyegerakan buka puasa. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Al-Hadith As-Sabi' wal-Arba'ul wa-Khamsumi'ah Khalis yang ke-547 Wal-Tirmidhi Min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala Ani Nabi sallallahu alaihi wa sallam Kala Kala Allah Azza wa Jal Ahabu ibadi ilayya A'jaluhum fitra. Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, hamba yang paling aku cintai ialah yang paling cepat dalam berbuka puasa, paling segera dalam berbuka puasa. Al-hadis hasan. Iya. Karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Mur'ah ibn Abdurrahman al-Baghazi, diperselisihkan oleh para ulama. Imam Ahmad mengatakan munkarul hadis, Ibnu Adi mengatakan la ba'sa bi, bahkan Ibnu Hibban mengatakan thiqah. Naam. Wasahhahahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Baik. Al-Faidatul Ula. Ittafaqal ulama ala istihbabi ta'jilil fitri idza tahaqqaqa ghurubus syamsi. Para ulama sepakat disunahkannya menyegerakan buka puasa jika dipastikan matahari telah terbenam. Tania, anna ta'jil al-fitri dalil ala baqa'il khair, wal khair al-musyar ilaihi huwa ittiba'u sunnah. Menyegerakan buka puasa menunjukkan tetapnya kebaikan bagi orang tersebut, dan kebaikan yang dimaksud ialah mengikuti sunnah. Artinya kalau orang itu senantiasa menyegerakan berbuka puasa ketika matahari benar-benar terbenam, maka dia berarti masih tetap di atas sunnah. Wa anna ta'khir al-iftari huwa tariqatu ba'dil firaq ad-dallah. Sedangkan menunda-nunda buka puasa merupakan cara sebagian kelompok-kelompok sesat. Nah, asalisah fihi isbatu sifatil mahabba lillahi ta'ala. Dalam hadis ini kita menetapkan adanya sifat mahabbah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahu wa al-hadith al-thamin wal-arbaun wa khamsumi'ah. Hadis yang kelima atas 48. Wa an-Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaharu فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Para sahabat yang mulia, Anas ibnu Malik, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, makan sahurlah kalian, karena di dalam makan sahur itu terdapat barokah. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Fihi fawaid. Al-fa'idatul ula, ajma'al ulama ala anna tasahur mandub walaysa biwajib. Para ulama sepakat bahwasanya makan sahur itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Apa nih ya? Al-barakah al-hasilah minas suhur al-barakah al-hasilatu minas-sahur tuhsalu lima fihi min imtithali al-amr syar'i. وأن الأكل للتقوي على الصيام وصلاة الفجر مع الجماعة. Wa mukhalafati ahli kitab. Barakah akan didapatkan dengan makan sahur, karena dengan makan sahur orang itu berarti melaksanakan perintah syariat. Kemudian dengan makan sahur bisa memperkuat fisik untuk puasa, juga bisa sholat subuh dengan berjamaah, dan juga menyelisihi ahlul kitab. Ini semuanya bisa mendatangkan barokah-barokah. Barakofikum. Qala rahimahullah al-hadith at-tasi' wal arba'un wa khamsumi'ah. Hadis yang ke-549. Wa an Salman ibni Amir ad-Dabbi radhiyallahu ta'ala anhu. Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa in lam yajid falyuftir ala ma fa innahu tahur. Rawahul Khamsah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Dari sahabat yang mulia Salman ibnu Amir ad-Dabbi, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian buka puasa, maka berbukalah dengan kurma. Jika tidak dapat kurma, maka berbukalah dengan air mineral. Maka sungguhnya air mineral itu suci. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Lima dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban serta Al-Hakim. Al-Hadis Hasan. Fawaid. Al-faidah al-ula, istihbab al-iftar ala tamr. Walba, sunnah berbuka puasa dengan kurma dan air putih, air mineral. Asalnya wa fi riwayatin istihbabu al-iftar ala thalathi tabaat. Dalam sebuah riwayat disebutkan sunnah berbuka puasa dengan 3 butir kurma. Asalisah qauluhu fa innahu tahur. Al-murad bitahur huna wallahu a'lam annal ma' mutahhirun lil ma'idah wal am'a'. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya air mineral, air putih itu mensucikan atau suci. Yang dimaksud dengan tahur di sini ialah wallahu a'lam, air mineral itu bisa membersihkan lambung dan pencernaan. Tapi kalau kalian memperbanyak minum air mineral, maka racun-racun di perut, pencernaan dan lambung itu bisa dibersihkan, keluar lewat air seni, ya. Nah, sehingga cocok, bagus untuk yang berpuasa, bukanya dengan memperbanyak minum air mineral. Samping 3 butir kurma. Nah, setelah itu mau makan apa silakan, yang penting tidak berlebihan. Wallahu ta'ala alam suwab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.